serial Sandiwara Radio, Babat Tanah Leluhur. Saatnya tiba. Sebentar lagi rasa sakit itu akan tiba. Aku akan menghentikan semedi itu setelah aku mendapatkan tanda-tandanya. Babat Tanah Leluhur. Sebuah kisah kolosal dari Tanah Leluhur, ratusan tahun yang silam di Tanah Pasundan, yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki, serta cita-cita dan cinta anak manusia. Kau belum juga mengatakan siapa pembunuhnya. Aku akan memberikan balasan yang setimpal padanya. Babat Tanah Leluhur. Naskah disusun oleh Tisar Sponsen. Ide cerita Cece Suhyar. Teknik dan montase Yadi Enos. Musik oleh Hari Sabar. Dengan sutradara Thomas Aki. Babat Tanah Leluhur didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Kris Urspon sebagai Raden Sakapal Waguna, Mucus sebagai Kilanjo, Herman sebagai Arit Lungka, Ape Burhan sebagai Surembangan, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Pada kisah yang lalu diceritakan, Eyang Kaliman telah berhasil membentuk ular mas yang keras. Dan pada saat hari menjadi semakin larut, Eyang Kaliman memutuskan untuk melanjutkan membentuk dan menyelesaikan pedang itu seorang diri tanpa ditemani dua pandai besi. Cobalah kau lihat di pondok itu. Apakah kakek tua itu sudah tertidur? Kita akan segera melarikan benda itu. Baiklah, Kakang. Kau tunggulah di sini. Aku segera akan kembali. Tapi ingat, Jaduk. Jangan membuat satu kesalahan pun. Kakek itu agaknya juga tidak dapat kita buat main-main. Baik, Kakang. Baik. Tunggu dulu, Jaduk. Tunggu dulu. Ada apa, Kakang? Jangan pergi dulu. Aku melihat bayangan seseorang yang menuju kemari. Itu, kau lihatlah. Itu bayangan kakek tua, Kang Pandai Ulung. Iya, kau benar. Kita tunggu saja apa maunya. Jaga sikapmu itu, Adi Jaduk. Kalian berdua masih juga belum tidur. Iya. Kami ingin menjaga benda itu, Tuan. Kami khawatir benda itu akan ada yang mencurinya. Tuan sendiri masih belum juga tidur. Kali ini aku yang akan menjaganya. Kalian berdua boleh beristirahat agar lusa kalian memiliki cukup kekuatan untuk menempanya. Tidurlah kalian. Kami bisa bergantian menjaganya. Biarlah, serahkan saja pada kami. Tuan bisa tidur saja. Biarlah untuk malam ini aku akan menjaganya. 5 malam kalian menjaganya. Dan aku pulas tertidur di pondokku. Sekarang aku memberikan kesempatan bagi kalian. Ayo, tidurlah, tidurlah. Tapi kami berdua Tuan panggil kemari adalah untuk pekerjaan itu. Bagaimana mungkin saya dapat tidur dan membiarkan Tuan yang justru menjaganya pada malam-malam seperti ini? Biarlah kami yang menjaganya. Malam ini demi keberhasilan kita selanjutnya, aku harap kalian mau mendengarkan kata-kataku. Beristirahatlah kalian. Sudahlah, Adi Jaduk. Biarlah kita beristirahat. Tuan Kaliman tidak salah. Kita harus mengumpulkan kembali tenaga kita yang banyak terbuang selama 5 hari ini. Ayolah. Benar-benar mencurigakan sikap kedua orang itu. Aku harus segera mengerjakan ular mas itu. Oh. Yang Agung, semoga saja cucuku akan mampu mengatasi pengaruh jahat dari Nenek Ranggis. Tidak ada pilihan lain bagiku kecuali mengerjakan apa yang diinginkan cucuku. Eyang Kaliman kemudian mendekati perapian itu dan kemudian menarik nafas dalam-dalam di hadapan ular mas yang nampak semakin berkilauan di dalam kobaran api. Dan tanpa ragu-ragu lagi, kakek tua itu mengulurkan tangannya ke dalam kobaran api dan kemudian menggenggam ular mas yang nampak merah membara. Ular mas itu kemudian dibentuk dengan kedua tangannya. Ibu jari dan telunjuknya secara bergantian mengurut membentuk sebilah pedang secara bergantian kiri dan kanan. Benda ini sudah menjadi semakin lunak. Aku tidak akan merubah bentuk kepala ular ini. Kepala ular ini akan menjadi gagang pedang yang indah. Tanpa merasa panas sedikit pun, Eyang Kaliman mulai membentuk gagang pedang yang kini hampir tidak ada bedanya dengan sebuah lilin baginya, lunak dan mudah dibentuknya. Sementara itu tak jauh dari pondok perapian itu. Sampai kapan kita akan mengambil tindakan Kakang Pandeulung? Sampai kapan? Rasa-rasanya kini aku yang justru menjadi tidak sabaran. Aku ingin segera membawa pergi ular mas itu dan meninggalkan tempat yang sunyi ini. Ya, aku pun demikian, Adi Jaduk Mulus. Tetapi aku tidak akan ceroboh sepertimu. Seperti kebiasaanmu, kita harus berhati-hati. Berhati-hati. Lalu sampai kapan, Kakang? Apakah malam ini Kakang tidak akan bertindak? Tidak akan melaksanakan rencana Kakang itu? Oh, Adi Jaduk. Aku bukannya seorang begal. Aku adalah orang yang cukup terhormat. Tidak sedikit pejabat-pejabat dari Istana Karang Bandung dan juga Puri Gangga yang mengenalku. Aku kira engkau juga demikian, Adi Jaduk. Karena itu, aku tidak ingin sampai ada yang mengetahui perbuatan ini. Aku tidak ingin nama baikku cemar. Karena itu aku akan melakukannya dengan perhitungan yang sangat matang. Oh, ya. Lalu, apakah yang akan Kakang lakukan malam ini? Tidur? Menuruti pesan dari kakek itu? Oh, tidak. Aku tidak akan tidur. Aku akan melihat apa yang sebenarnya tengah dilakukan oleh kakek tua itu. Tetapi untuk sementara biarlah ia tenggelam dahulu dalam pekerjaannya itu. Dan kemudian kita perlahan-lahan mencoba mengintainya. Karena aku khawatir kakek itu akan mencurigai sikap kita yang tadi agak memaksanya. Kakek itu adalah orang tua yang bodoh, Kakak. Tidak mungkin dia mencurigai kita. Jika memang dugaan Kakang itu benar, dia tidak mungkin membiarkan kita berdua di dalam perapian itu bersama-sama dengan benda pusaka itu. Sedangkan dia tidur pulas di dalam pondoknya yang cukup jauh dari sini, Kakang. Sudahlah, tidak perlu berlarut-larut. Kukira sudah sampai waktunya. Ayo ikuti aku. Dan jangan ceroboh, Adi Jaduk Mulus. Baiklah, Kakak. Kau benar, Kakak. Agaknya ada sesuatu yang tengah dikerjakannya. Jika tidak, tidak mungkin kakek tua itu diam dan berada terus-menerus dalam pondok itu. Ya, setidak-tidaknya dia akan keluar sebentar lagi. Entah setelah menjenguk ataupun menambah kayu-kayu perapian itu. Mau kemana engkau, Jaduk? Dari belakang pondok itu, kita akan dapat mengintip. Biliknya tidak terlalu rapat. Kau selalu saja tergesa-gesa, Adi Jaduk. Tunggu saja dahulu. Kita lihat dalam beberapa saat ini, apakah dia akan keluar atau tidak. Kakang Pandai Ulu benar-benar keterlaluan. Baiklah, aku akan coba belajar bersabar. Cukup sudah pekerjaanku malam ini. Gagang pedang ini sudah cukup enak dipegang. Lain kali aku akan memberikan beberapa garis untuk memperindah pedang ini. Aku mendengar suara Ki Pandai Bulu dan Ki Jaduk Bulus. Dua pandai besiku itu. Apa yang mereka lakukan di luar? Agaknya permintaanku untuk menjaga perapian ini membuatnya curiga dan ingin mengetahui maksudku. Biarlah kulihat keluar saja. Mereka bersembunyi. Biarlah temui kedua orang itu. Lihat itu, dia keluar dan mendekat kemari. Cepat, kembali ke pondok. Ayo, ayo, ayo. Dalam gelapnya malam, kedua pandai besi itu berlari cepat menuju pondok Kaliman, tempatnya semula beristirahat. Akan tetapi, tiba-tiba saja langkah mereka mendadak berhenti dan jantungnya seakan-akan berhenti berdenyut ketika melihat sesosok bayangan tinggi kurus berada di hadapannya. Kau, bagaimana kau bisa berada di sini? Ada apa, Ki Pandai Ulu? Mengapa engkau demikian terkejutnya? Aku hanya ingin memberitahukan padamu bahwa sekarang adalah giliranmu. Kau bertugas kembali menjaga pondok itu. Tapi bukankah kakek menyuruh kami untuk beristirahat, untuk tidur malam ini? Memang semula maksudku demikian, tapi karena engkau rupanya tak bisa tidur, biarlah kau berjaga-jaga saja di sana. Nah, aku kembali ke pondokku. Kalian boleh berjaga secara bergantian. Kemudian Eyang Kaliman membalikan tubuhnya dan berjalan perlahan menuju pondoknya. Sementara itu Pandai Ulung dan Jaduk Bulus memperhatikannya dengan pandangan yang hampir tak berkedip. Oh, Kakang, bagaimana bisa terjadi seperti itu? Bukankah kita melihat bayangannya yang turun dari pintu pondok perapian itu? Kita beralih cepat. Tetapi mengapa tiba-tiba saja hampir dalam sekejap sudah berada di hadapan kita? Bukankah sudah kukatakan kakek tua itu adalah seorang yang sakti? Dan agaknya dia adalah seorang pertapa. Karena itu dia mengasingkan diri di tempat yang sunyi seperti ini. Mari kita masuk dan melihat keadaan pondok itu, Kakang. Rasa-rasanya aku menjadi semakin tidak sabaran. Ayolah, Dijadu. Ayo, ayo. Kau lihatlah di jaduk. Entah kenapa kakiku rasa-rasanya menjadi lemas tidak bertenaga. Kau ini keterlaluan sekali, Kakang Pandai Ulung. Kakang Pandai Ulung, lihat itu, Kakang. Kakang, bagaimana mungkin itu bisa terjadi, ha? Bagaimana mungkin ular mas itu dapat berbentuk seperti itu? Kakang. Ada apa, Adik Jaduk? Yang Agung, bagaimana mungkin benda sekeras itu dapat berbentuk seperti ini? Bagaimana bisa godam besi ini membentuknya seperti ini? Hanya satu kemungkinan yang dapat membentuk logam ini seperti ini. Iya, hanya satu kemungkinan. Benar dugaanku. Lihat ini, Adik Jaduk. Iya. Iya, Kakang. Agaknya hanya tanganlah. Jari-jari saja yang dapat membentuknya. Ini. Lihat lekuk dan cekung seperti ini. Merupakan buktinya, Kakang. Iya. Ini adalah sebuah tekanan jari. Iya. Ini benar-benar hasil tekanan dari jari manusia. Yang agung. Siapakah kakek tua itu? Seorang manusia ataukah dewa yang tengah menyamar ke bumi? Dan tengah menciptakan satu bilah senjata pusaka yang tanpa tanding. Iya. Sebentar lagi, dunia kependekaran Pasundan dan Jawa akan digemparkan oleh kehadiran sebilah pedang pusaka. Iya, benar Adik Jaduk. Lalu bagaimana dengan rencanamu, Kakang? Rencanamu untuk melarikan pusaka ini? Kau gila, Adik Jaduk. Kau gila jika masih memikirkan untuk melakukan perbuatan itu. Aku tidak berani, Adik Jaduk. Sudahlah, lebih baik kita tetap tinggal di sini dan membantu kakek sakti itu. Lebih baik begitu. Aku tidak sependapat dengan Kakang Pandeulu. Aku tidak sependapat. Pedang ular emas itu harus kumiliki. Banyak hal dan banyak keuntungan yang akan aku dapatkan dari pedang pusaka itu. Aku akan berusaha untuk melarikannya. Sekarang adalah giliran Kakang Pandeulu. Dan besok pagi saat aku menjaganya seorang diri, aku akan melarikannya. Aku akan membawanya meninggalkan tempat ini. Agaknya Kakang bersemangat sekali menjaganya. Kakang sering berada di dalam pendopo itu. Entahlah, Adik Jaduk. Pedang itu luar biasa sekali. Perbawa yang ditimbulkannya benar-benar menimbulkan pesona. Luar biasa sekali. Padahal pedang itu masih jauh dari sempurna. Setelah menambah kayu-kayu api, aku selalu termenung jika memandang pedang itu. Ingin sekali rasanya aku ikut menempa. Tidak sabar lagi aku, Adik Jaduk. Aku ingin sekali terlibat langsung dalam pengerjaannya, dalam proses penempaannya. Mudah-mudahan saja besok logam itu menjadi semakin lunak dan kita dapat membantu kakek Kaliman. Sudahlah, Kakang. Kau beristirahat sajalah. Tidurlah. Biar aku yang menjaga perapiannya. Baiklah. Aku tidur dulu, Adik Jaduk. Ya. Bagus. Langkah pertama yang harus aku lakukan adalah menyiapkan air secukupnya untuk membuat panasnya hilang. Kakang Pandeulu sudah pergi. Kini adalah saatnya. Ember kayu besar itu harus kuisi penuh-penuh. Dan kemudian akan kupergunakan untuk menghilangkan panas pedang yang telah membara itu. Ya, aku harus segera menyiapkannya. Sungai Cirampang tidak terlalu jauh. Aku harus cepat mengambil air dari sana. Dengan cepat, Ki Jaduk Bulus berlari menuju Sungai Cirampang yang terletak hanya beberapa belas tombak dari pondok perapian Pedang Ular Mas. Dan tak lama kemudian... Aku harus segera merendam pedang itu. Cukuplah sudah kau diam di pondok ini. Sekarang sekarang kau adalah milikku. Kemudian, Ki Jaduk memasukkan pedang ular emas itu ke dalam tempat air yang terbuat dari kayu itu. Dan sesaat matanya terbelalak, melihat air dalam ember kayu itu bergolak dan mendidih mengepulkan uap panas. Oh, gila. Benar-benar gila. Agaknya air ini belum cukup untuk melenyapkan bara api pada pedang ular emas ini. Oh, tapi biarlah ku coba menyentuhnya. Aduh, setan. Panas sekali. Aku harus mengganti air dalam ember kayu ini. Sambil menahan pedih karena melepuh beberapa ujung jarinya, Ki Jaduk Mulus kembali mempergunakan catut kayu untuk mengangkat pedang ular emas itu dan kemudian mengganti air dalam ember kayu itu dengan yang baru. Akan tetapi kembali air dalam ember itu mengkolak mendidih. Ki Jaduk kemudian kembali mengganti air dalam ember kayu itu. Setelah 5 kali mengganti air dalam ember kayu itu, barulah bara dan panas pedang ular emas mereda. Pedang pusaka ini kini menjadi milikku. Aku harus segera meninggalkan tempat ini. Dan pedang yang kuning dan menarik perhatian ini akan kusembunyikan dalam jubahku. Nah, sekarang. Selamat tinggal, Kakang Pandeulung. Selamat tinggal. Beberapa saat setelah Ki Jaduk meninggalkan pondok perapian itu, dari arah pondok Eyang Kaliman terlihat datang Ki Pandi Ulung. Adi Jaduk Bulus! Adi Jaduk! Kemanakah Adi Jaduk Bulus? Mengapa tiba-tiba hatiku menjadi tidak enak? Adi Jaduk! Yang Agung, agaknya tidak salah perasaanku. Aku harus segera mencari Adik Jaduk Bulus. Iya, aku harus mencarinya dan mengembalikan pedang itu pada tempatnya. Sementara itu, Ki Jaduk Bulus berlari menjauhi pondok perapian. Kemudian ia tiba di sebuah desa kecil. Dan apa yang akan kulakukan dengan pedang ular emas ini? Aku akan membawanya ke Istana Puri Gangga. Karang Bandung. Istana Karang Bandung lebih dekat dari sini. Tapi aku harus mencari makan dulu di desa ini. Ya, aku akan mencari warung makan. Permisi, Kisanak. Aku terburu-buru meninggalkan rumah. Aku lupa membawa uang. Untuk itu sudilah kiranya Kisanak memberikan aku makan. Aku akan membayarnya kelak setelah aku menyelesaikan pekerjaanku di Karang Bandung. Ada-ada saja penipu. Ada saja kan. Mau mengemis saja engkau pakai alasan dan harga diri. Tunggu dulu Paman Rambit. Apa itu? Hah? Jangan berikan nasi padanya. Aku ingin dia sedikit jujur. Jangan berlagak seperti ini. Nah, aku ingin melihat dia mohon. Ah, tunggu dulu paman. Aku benar-benar berkata apa adanya. Aku bukan seorang pengemis. Aku Ki Jaduk Mulus, pandai besi dari desa Sungai Bambu. Ya, kau boleh berkata sesuka hatimu. Tapi aku ingin kau memohon lebih mengenaskan dahulu, baru akan mendapat sebungkus nasi. Jika kau tidak akan memberikan, aku tidak akan memaksa. Tetapi jangan menghina aku seperti itu. Marah? Marah ya? Rupanya dapat pula marah pengemis ini. Tunggu dulu. Aku khawatir bukan pengemis yang saat ini kita hadapi. Iya, tetapi perampok. Lihatlah itu. Sesuatu yang kuning indah menyembul dari balik jubahnya. Iya, benar. Itu sebuah pedang emas, Kakang. Lihat, pedang berkepala ular. Itu sebuah senjata yang sangat indah. Iya, senjata indah. Pedang ular emas. Dia perampok. Seketika itu juga, beberapa orang yang tengah berkumpul di warung makan itu bangkit dan mengepung Ki Jaduk. Ki Jaduk mundur beberapa langkah. Jangan berikan kesempatan untuknya melarikan diri. Ya, betul. Menyerahlah kau, pengemis butut. Menyerah dan serahkan pedang yang berada di balik jubahmu itu. Ayo, kepung. Di antara mereka ada yang mencabut senjata. Ki Jaduk Bulus yang terkepung tidak mempunyai pilihan lain kecuali mencabut pedang ular mas yang disembunyikan di balik bajunya. Pedangnya indah sekali. Terbuat dari emas murni. Iya, pasti laki-laki ini merampok. Iya, merampok. Jaduk mengibaskan pedang ular mas di tangannya. Bagaikan jeritan hantu malam, pedang itu berciutan menerpa bangsanya. Jeritan kesakitan serta suara yang ditimbulkan oleh kibasan pedang ular mas berbaur beberapa saat mendirikan bulu roma yang mendengarnya. Dan Ki Jaduk pun bagaikan kesurupan, menggeram, menantang, dan sesekali tertawa meringkik sambil menepuk dada. Mana lagi yang akan menantang Ki Jaduk Bulus, ha? Ayo majulah. Hadapi dengan pedang ular mas ini, ha? Ha? Ayo maju. Keluarlah seluruh jago desa ini, ha? Satu persatu akan kubuat terkapar mampus. Beberapa orang yang menyaksikan hal tersebut terpaku, diam mematung. Mereka menyadari akan bahayanya laki-laki yang tengah memutar-mutar pedang kuning keemasan itu. Beberapa saat kemudian, Ki Jaduk melangkah menuju warung dan kemudian melahap nasi yang telah disiapkan oleh pemilik warung itu. Sementara itu, pedang ular mas diletakkan di sampingnya, yang kini telah diwarnai oleh darah yang kemerah-merahan. Benar-benar sudah gila Adik Jaduk. Aku harus berhati-hati menghadapinya. Aku akan melumpuhkannya secara diam-diam. Kemampuannya jika tanpa pedang ular emas itu tidak ada artinya bagiku. Tapi dengan pedang itu di tangannya, aku kira ia akan sangat berbahaya. Aku akan berusaha menyergapnya dari belakang warung itu. Bagaimana seekor kucing, Ki Pandai Ulung mengendap-endap mendekati warung makan itu guna melumpuhkan Ki Jaduk Pulu, sahabatnya. Pedang itu ada dekat tangannya, tapi dengan mudah sekali, dengan sekali lompat saja, aku pasti akan berhasil menyergap dan melumpuhkannya. Oh, Dewa Agung, tolonglah aku. Tanpa banyak bicara lagi, Ki Pandai Ulung menyambar tubuh Ki Jaduk yang telah tidak berdaya serta pedang ular emas yang berada di sisinya. Dan kemudian dengan cepat ia berlari meninggalkan desa kecil itu dengan diikuti oleh pandangan beberapa penduduk desa tersebut. Lepaskan aku, Kakang Pandai Ulung. Lepaskan aku. Jangan bawa aku ke pondok kakek itu. Jangan. Lepaskanlah aku, Kakang. Lepaskan. Kau boleh membawa pedang itu, tetapi lepaskanlah aku, Kakang. Lepaskan. Semula aku memang berniat untuk memilikinya. Tapi aku menyadari bahwa pedang ini tidak boleh dipegang oleh mereka yang tidak mempunyai kekuatan batin yang tinggi. Aku telah melihat akibatnya. Kau telah membunuh 8 orang sekaligus. Apakah kau menyadarinya itu semua, Adik Jaduk? Tapi itu karena aku mempertahankan diri. Lepaskanlah aku, Kakak. Diamlah. Lepaskan. Jika memang kau ingin selamat dari hukuman kakek itu, aku akan mengembalikan pedang ini pada tempatnya dan kemudian meminta pamit pada kakek itu. Baiklah, Kakang Pandai Ulung. Baik. Terima kasih atas kebaikan. Nah, kita telah sampai. Masuklah cepat ke dalam. Bantu aku untuk menyiapkan perapian itu. Ayo cepat. Kemudian, kedua pandai besi itu membesarkan api yang mulai mengecil itu dan kemudian meletakkan kembali pedang ular emas itu seperti sedia kala. Apakah kakek itu belum mengetahui semua perbuatanku ini, Kakang Pandai Ulung? Entahlah. Mudah-mudahan beliau belum mengetahuinya. Tapi pasti beliau akan mengetahuinya. Beliau pasti dapat merasakan dari panas api pedang itu yang telah kau ganggu. Tentu pedang ini akan menjadi keras kembali dan membutuhkan waktu kurang lebih 6 hari untuk membuatnya lunak seperti kemarin. Maafkan aku, Kakang Pandai Ulung. Sudahlah, sekarang beristirahatlah dan jangan keluar dari pondok ini jauh-jauh. Aku khawatir ada yang akan mengenalmu, yang pernah melihat perbuatanmu. Dan itu akan membuat susah dirimu dan juga kakek tua itu. Kemudian kedua sahabat itu keluar meninggalkan pondok itu. Tetapi baru beberapa langkah dari pondok perapian itu, Ki Jaduk dengan tiba-tiba menyerang Ki Pandai Ulung dengan pukulan tangan kanannya dan kemudian disusul oleh tangan kirinya. Pedang itu harus menjadi milikku, Kakang. Kau mencari mati jika ingin menghalang-halangiku, ha? Aku tidak takut dengan kakek itu jika pedang ular emas itu berada di tanganku. Pedang itu belum lagi menyadap panas yang tinggi. Adik Jaduk, jangan sentuh pedang iblis itu. Jangan sentuh pedang iblis itu. Ki Pandai Ulung merangkak masuk ke dalam, mengejar Ki Jaduk Bulu sahabatnya. Sementara itu, marilah kita melihat keadaan Eyang Kaliman yang sejak pagi hari tidak terlihat keluar dari pondoknya. pusaka yang kelak tidak akan ada tandingnya. Mau apakah kau datang menemuiku, Ranggis? Apakah ada hal lain yang ingin kau katakan? Iya, tentang cucumu Anting Wulan. Anak itu agaknya berjodoh denganku. Aku menyukai semangat dan sifat anakmu itu. Dengarlah, Ranggis. Aku akan hadir dimanapun engkau berada jika aku dengar pedang ular mas membawa satu bencana. Apakah aku masih perlu berjanji? Dewata telah memberikan restunya padaku dengan melepas semua kutuknya, dengan merestui aku mengubah wujudku menjadi ular mas ini. Yang Agung memang maha pemurah dan pengasih. Apapun kehendak hambanya yang memohon dengan kekuatannya dan sepenuh hatinya pasti akan diluluskan. Tetapi ketahuilah apapun yang dilakukannya, semuanya sudah dalam perhitungannya, sudah berada dalam garisnya. Ceritamu elok sekali, kakek tua. Aku tidak bisa lama-lama mendengarkannya. Rupanya matahari sudah tinggi, hampir tengah hari. Aneh sekali, mengapa aku bisa tertidur seperti ini? Apakah mimpiku yang menjadi penyebabnya? Aku akan mencuci tubuhku beberapa saat, baru kemudian menjenguk pondok perapian itu. Mudah-mudahan tidak terjadi sesuatu dengan pedang ular emas itu. Oh, jangan sentuh pedang iblis itu, Adi Jaduk Bulus. Ingatlah, kau baru saja membunuh 8 penduduk desa dengan pedang itu. Oh, kau mampu untuk bangkit kembali, Kakang Pandi Ulung? Jangan sentuh pedang itu dan dengar kataku. Kau tidak bisa menghalang-halangiku, Kakang. Kau tidak bisa. Tanpa pikir panjang lagi, Ki Jaduk Bulus yang ketakutan melihat kakangnya yang hadir kembali segera menyambar pedang ular mas kembali telah membara. Panas, panas sekali. Panas yang mulai membara di sekitar gagang pedang ular mas itu menyengat dan menghanguskan tangan Ki Jaduk. Akan tetapi Pandai Besi yang memang telah tergila-gila dengan pedang ular mas itu tetap menggenggamnya dan tidak melepaskannya. Minggir, minggir kau Kakang Pandai. Minggir, atau ayo minggir cepat. Lepaskan segera pedang itu, Adi Jaduk. Lepaskan sebelum habis seluruh daging di telapak tanganmu. Lepaskan. Tidak, tidak, minggir. Kau benar-benar mencari penyakit, ha? Rasakan ini pedang ular masku, ha? Dengan gerakan yang tidak sempurna, Ki Jaduk mengayunkan pedang di tangannya. Pandai Ulung yang menyadari akan bahaya itu segera menyingkir. Tapi ternyata angin yang menderu lebih dahulu telah menguak sebagian daging di lengannya. Setan, iblis kau Jaduk Bulus. Pandai Ulung segera melupakan rasa sakit di lengannya dan dengan cepat menyergap, memburu sahabatnya yang belum lagi sempat memperbaiki posisinya. menangkap tangan kanan sahabatnya dan kemudian menekuknya ke arah tubuh Jaduk Bulus dan dengan sisa-sisa tenaganya menekan pedang ular mas yang telah dibasahi oleh darahnya ke arah perut Jaduk Bulus. Pedang ular mas menusuk tembus perut Ki Jaduk Bulus. Laki-laki yang seraka itu terhuyung-huyung mundur dan jatuh bersandar di perapian. Bagian tubuh di atas dimakan api yang berkobar. Sementara Ki Pandai Ulung dengan tertatih-tatih mendekati sahabatnya dan kemudian mencoba melepaskan pedang yang menancap di tubuh Jaduk Bulus. Aku harus melepaskan pedang itu dari dalam tubuh adik Jaduk Bulus. Darahku rupanya benar-benar terperas habis dari luka yang menganga ini. Maafkan aku, kakek tua. Pedang ini harus kuletakkan kembali di perapian itu. Dengan langkah yang tertatih-tatih, Ki Pandai Ulung mendekati perapian itu dan kemudian meletakkan kembali pedang ular mas yang kini bersinar kuning kemerah-merahan bercampur dengan darah ke dalam perapian itu. Ki Pandai Ulung tak dapat lagi menahan diri. Ia berusaha untuk menjauhi perapian itu, tetapi ia tidak kuasa lagi. Dan laki-laki itu pun kemudian jatuh tersungkur di samping perapian itu. Dan sebagian kepalanya tanpa dapat dicegah lagi masuk ke dalam bagian bawah perapian. Pedang ular mas melintang kembali di atas perapian. Sinar dan lidah api menjilat-jilat kembali di seputar dirinya. Sementara itu, dua laki-laki pandai besi yang berupaya turut menciptakan kebesarannya terkapar hangus sebagian tubuhnya, seakan-akan menjadi tumbal untuk kebesaran dan pamornya. Mengapa sepi sekali? Aku merasakan telah terjadi sesuatu dengan mereka. Aku harus segera melihatnya. Oh, Yang Agung, apakah sebenarnya yang telah terjadi? Apakah pedang itu mulai mengambil kurban? Aku harus segera menyingkirkan mayat kedua pembantuku itu dari perapian. Oh, Yang Agung, apakah yang telah terjadi dengan kedua pembantuku ini? Kemudian, kakek tua yang waskita itu memejamkan matanya, mengheningkan cipta, memohon petunjuk dari Hyang Agung. Beberapa saat kemudian ia membuka matanya sambil menghembuskan nafasnya. Oh, nafsu dan iblis adalah dua hal yang selalu berjalan beriringan. Yang Agung menciptakan, memberikan nafsu pada manusia adalah untuk kepentingan dan kenikmatannya. Sejauh manusia itu sendiri mampu menguasai dan membatasinya. Dengan nafsu itu, iblis mampu meniupkan dan membisikkan angkara murka, harga diri, martabat yang tak dapat diletakkan secara tepat pada tempatnya akan menimbulkan keangkuhan dan kesombongan. Dan dari kesombongan itu, iblis akan mampu meniupkan pada manusia perselisihan hingga pertikaian yang dapat menjadi pertumpahan darah. Dan kesemuanya itu bertitik tolak dari nafsu yang tidak dapat dikuasai oleh manusia. Akan tetapi yang agung, yang pemurah itu pun menciptakan akal pada manusia. Akal yang memberikan suatu jalan pada manusia untuk menghindarkan semua langkah-langkah menuju angkara murka. Oh, damai. Damailah selalu, wahai manusia kaumku. Damai, damailah selalu. Eyang Kaliman yang arif itu menyadari apa yang terjadi dengan dua orang pembantunya, Ki Pandai Ulung dan Ki Jaduk. Tetapi setelah menguburkan dua jenazah pembantunya, ia kembali termenung. Tetap masih ada sesuatu yang tersamar yang tidak mampu untuk ditembusnya, tidak mampu untuk diketahuinya. Oh, yang agung, yang maha mengetahui dan maha sempurna. Hanya engkaulah yang maha segala-galanya. Aku hanyalah manusia biasa yang lemah dan buta. Aku tidak mengetahui apa yang kau ketahui. Aku tidak mendengar apa yang kau dengar. Aku tidak melihat apa yang kau lihat. Akan tetapi, berilah aku petunjuk. Berilah aku pandangan ke depan apa yang harus aku lakukan dengan benda ini. Yang agung, yang maha sempurna dan maha mengetahui, aku mohon petunjukmu. Apakah cucu Anting Bulan kelak akan sanggup untuk menguasai pedang ini, pedang ular emas ini? Aku merasakan akan hadirnya bencana dari benda ini. Berilah aku petunjukmu yang agung, yang maha sempurna. Eyang Kaliman mencoba mencari petunjuk untuk menembus masa depan dari cucunya. Akan tetapi berulang kali ia mencoba, tetap tidak mampu menembusnya. Pandangannya menjadi kabur. Tak ada lagi yang dapat diraihnya. Eyang Kaliman kemudian membuka matanya dan menarik nafas berulang kali, sambil memandang pedang ular emas yang berada di hadapannya, sambil mulutnya sesekali bergumam. Oh, hanya engkaulah yang maha sempurna. Hanya engkaulah. Engkaulah yang maha sempurna. Maha sempurna. Segalanya aku serahkan kembali pada tangannya. Aku akan meneruskan pekerjaan ini. Pedang ini harus kuselesaikan tepat pada waktunya. Kemudian Eyang Kaliman meletakkan kembali pedang ular emas itu di atas perapian. Setelah itu, kakek tua itu bersila tak jauh dari perapiannya. Juga tiba, Kakang. Bukankah menurut Rakyan Dananjaya, Prabu Sanjaya tiba di tempat tengah hari? Ya, kau benar. Tapi bukan tidak mungkin ada keterlambatan sedikit. Sebaiknya kita tunggu saja. Di mana Kamita? Aku tidak melihatnya. Oh, iya. Aku lupa mengatakan padamu. Tadi pagi, Paman Dananjaya meminta adik Mita untuk memimpin upacara penyambutan istana. Itu lihatlah. Mita demikian cantiknya, dirias oleh juru rias istana. Lihat, dia tengah memimpin dayang-dayang istana. Apakah dia menyukai pekerjaan itu, Dinda? Aku kira iya. Dia menerima tugas itu dengan serta-merta, Baguslah jika demikian. Kanda, bagaimana jika kita menyambutnya di luar gerbang kota raja saja? Aku tak sabar lagi menunggu di tempat ini. Tapi bagaimana dengan Paman Dananjaya yang meminta kita untuk menyambutnya di gerbang istana ini? Tidak perlu terlalu memikirkannya, Kakanda. Ayolah, kita ke sana saja segera. Mari. Mari. Lihatlah itu, Kanda. Sang Prabu rupanya baru saja tiba di gerbang kota raja. Aku akan segera menemuinya, Kanda. Hidup Sang Prabu Sanjaya! Hidup Sang Prabu Sanjaya! Hidup! Hidup Mataram! Hidup! Selamat tuanku. Terimalah sembah bakti saya. Rupanya engkau kembali. Pelausan Puri Gangga dan Balitung sudah di tangan kita. Dan kini aku tengah menunggu jawaban dari Kerajaan Lingga Buana serta Lumajang. Ayo, ayolah kita kembali. Tapi hamba mohon maaf, karena terlalu terlena dengan urusan lain. Aku percaya dengan kalian berdua. Jika memang sampai terjadi hal seperti itu, pastilah itu karena satu urusan yang teramat penting yang menyangkut masalah kemanusiaan. Jangan khawatir, masih banyak tugas yang dapat kalian lakukan. Ayolah, kita kembali dahulu. Kerajaan yang cukup besar aku tundukkan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Kita lihat saja, Wulan, Saka. Jika dalam beberapa hari ini utusanku kembali membawa kabar buruk, kalian mendapat satu tugas. Lingga Buana kerajaan yang berada di sebelah barat Mataram, yang tak jauh dari perbatasan Pasundan, akan menjadi tugas kalian berdua. Kami menanti tugas itu, tuanku. Tugas kita adalah tugas yang sangat mulia. Aku ingin menyatukan seluruh kerajaan di tanah Jawa ini, bahkan sampai ke seberang. Aku ingin menciptakan satu kekuasaan yang besar, damai, dan sejahtera. Satu kuasa, satu tangan, tidak akan menimbulkan selisih. Bukankah demikian, Saka, Wulan? Benar, tuanku. Dengan demikian, tidak akan ada lagi peperangan di antara mereka. Perdamaian di tanah ini segera akan tercipta. Nah, jika begitu kau bantulah aku dengan seluruh tenagamu, dengan seluruh upayamu. Hamba berdua akan melakukannya, tuanku. Siapa itu, Saka? Benarkah itu seorang penari istana? Mengapa aku tidak pernah melihat sebelumnya? Itu rupanya maksud tuanku. Gadis yang paling muda itu adalah kemenakan kami. Oh, kemenakanmu? Siapa dia? Namanya maksudku. Paramita, tuanku. Namanya adalah Paramita. Paramita. Sebuah nama yang indah. Nama yang indah. Anak itu manis sekali. Nanti hamba akan mengenalkannya pada tuanku. Dan lagi dia akan tinggal di sini. Selamanya jika tuanku mengizinkannya. Oh, tentu, tentu. Tentu saja aku mengizinkannya, Saka. Apakah aku dapat berbicara dengannya sekarang? Semuanya tergantung dari tuanku. Baiklah. Panggillah dia ke sini. Adik Mita, datanglah kemari. Sri Baginda ingin bertemu denganmu. Hormat kami, serta salam sejahtera selalu hamba haturkan. Semoga keberhasilan dan berkah Dewata bersama tuanku selalu. Oh, benar-benar luar biasa. Pandai sekali kau menyusun kata-kata pujian itu. Terima kasih, terima kasih. Duduklah di sini, Paramita. Aku ingin mengenalmu. Duduklah, kita akan berbincang-bincang. Dengan tanpa ragu-ragu, Paramita mengambil tempat tak jauh dari sisi Prabu Sanjaya. Dengan sikap yang sopan, Paramita duduk sambil juga memberikan hormatnya pada Anting Wulan dan Raden Sakapalwakuna. Prabu Sanjaya menyaksikan semua sikap Paramita dengan tanpa berkedip. Hatinya benar-benar terpikat dengan sikap dan kecantikan anak gadis itu. Paramita, apakah benar engkau adalah kemenakan dari Anting Wulan dan Sakapalwakuna? Mengapa aku baru mengetahui sekarang? Dan di manakah kedua orang tuamu? Hari ini adalah hari perayaan penyambutan keberhasilan tuanku. Sebaiknya berilah kesempatan pada mereka untuk kembali meneruskan tariannya. Kita dapat berbicara sambil menikmati persembahan tarian mereka, tuanku. Kau benar. Lanjutkan tarian itu. Sesungguhnya lah hamba ini adalah anak Prabu Jayasuntana, penguasa Karangsedana yang kini tersingkir, tuanku. Kau adalah seorang putri? Putri Paramita? Lalu di manakah ibundamu? Apakah ia masih hidup? Hamba kini yatim piatu, tuanku. Ibunda hamba sudah sejak lama tiada. Dalam pengembaraan, hamba mendapat satu kesulitan. Dan Kak Wulan telah menolong hamba. Yang kemudian membawa hamba kemari untuk tinggal bersama-sama dengannya. Kasihan sekali engkau, Paramita. Begitu malangnya nasibmu. Nasib seorang putri keraton. Jika begitu adalah tepat sekali kalau kau tiba di Mataram. Tinggallah di sini. Kau bukan lagi sekedar tamu di sini, tetapi adalah putri. Putri Istana Mataram. Karena pada dasarnya engkau memang seorang yang berdarah biru. Terima kasih, tuanku. Ya. Terima kasih atas kebaikan budi, tuanku. Nanti akan aku sampaikan pada Rakrian Dananjaya tentang hal pengangkatan itu. Ayo, temanilah aku minum, Paramita. Engkau juga, Wulan. Saka, mari. Prabu Sanjaya begitu tertarik, bahkan tergila-gila pada Paramita. Dan mulai saat itu, Prabu Sanjaya sering menemui Paramita, mencari-cari alasan untuk berbicara berdua. Hingga pada suatu hari, 5 hari setelah kembalinya sang Prabu ke Mataram. Adikku Paramita, ada sesuatu yang ingin aku bicarakan padamu. Ada apakah, Kakang Prabu? Pagi tadi, utusanku telah kembali. Akan tetapi berita buruk yang telah dibawanya. Lumajang dan Lingga Buana tidak bersedia untuk takluk. Bahkan penguasa Lumajang telah melukai utusanku itu. Dan hal itu sama artinya melukai diriku. Aku tidak dapat tinggal diam. Aku akan bertindak untuk mencuci malu, menebus hinaan itu. Lumajang memang sangat keterlaluan, Kakang Prabu. Jika memang Kakang Prabu mengizinkan, saya ingin sekali turut menggempur Lumajang dan juga Lingga Buana. Tidak perlu, Dinda Paramita. Aku tidak mengizinkan engkau turut dalam peperangan ini. Kau adalah seorang putri. Tinggallah baik-baik dalam istana ini. Bantulah Paman Dananjaya mengawasi pemerintahan di sini. Dan kedatanganku menemuimu ini adalah hendak meminta izin pergi menyerbu. Aku tidak dapat bersabar lagi. Besok pagi-pagi, 2 kekuatan akan kukirim. 1 pasukan akan kupimpin untuk menggempur dan menghajar Lumajang, sedangkan pasukan lainnya dipimpin oleh Saka dan Wulan menggempur Lingga Buana. Berangkatlah, Kakang Prabu. Saya bangga hadir dan tinggal di Istana Mataram ini bersama-sama dengan Kakang Prabu, seorang raja besar tiada tanding, pantang dihina. Saya akan menanti Kakang Prabu. Semoga Kakang Prabu kembali dengan selamat. Juga Kakang Saka dan Kak Wulan kembali dengan selamat. Dan kelak, kita akan kembali merayakan kemenangan itu dengan lebih meriah lagi. Siapkanlah itu semua, adikku. Aku akan kembali ke istana ini sebelum hari kelima tiba. Demikian juga pasukan yang lainnya, yang menyerbu Lingga Buana. Jagalah baik-baik dirimu, adikku. aku akan menjumpai Saka dan Wulan untuk menjatuhkan perintah keberangkatan esok hari. Silahkan Kakang Prabu. Hari setelah mendapat perintah dari Prabu Sanjaya, kedua pasukan itu kemudian berangkat menuju arahnya masing-masing. Prabu Sanjaya menuju Lumajang yang terletak di sebelah utara Mataram, sedangkan Lingga Buana yang terletak di sebelah barat Mataram digempur oleh pasukan yang dipimpin oleh Anting Wulan dan Raden Sakapalwakuna. Sanjaya mengendaki kita tiba kembali di Mataram dalam waktu 4 hari. Atau setidak-tidaknya 5 sesudah hari ini. Kita akan memasuki kota raja bersama-sama. Kita akan berusaha tiba lebih cepat, Kanda. Kita akan tebus keterlambatan kita membantu Baginda Sanjaya dengan pekerjaan yang lancar ini. Iya. Moga-moga saja kita akan segera membawa kemenangan itu secepatnya. Menurut Baginda, kita akan tiba di perbatasan Lingga Buana menjelang Singa. Jika begitu, Lingga Buana benar-benar dekat dengan perbatasan Pasundan. Iya, agaknya demikian, Kanda. Dan bukankah dengan demikian tak jauh lagi dengan tempat tinggal kakekku? Jika mempunyai kesempatan, aku akan menjenguk dan melihat sudah sejauh mana pedang itu diselesaikan kakekku. Hei, Adi Bulan, mengapa engkau termenung? Tidak, Kanda. Aku tidak apa-apa. Lihatlah, kita sudah semakin jauh meninggalkan kota raja. Sebentar lagi kita tentu akan melewati perbatasan Mataram pada saat yang lalu. Iya, agaknya demikian, Dinda. Bagian gagang yang akan kulengkapi dengan kuratan serta ukiran. Aku akan mengkurat huruf-huruf suci, kalimat puja-puji pada Dewata Agung, agar kelak cucu mengingat selalu diriku dan mampu mengendalikan pedang ini dengan kekuatan diri pribadinya. Lelah sekali. Hampir 1 hari 1 malam aku bekerja siang malam. Aku akan beristirahat beberapa saat. Baiknya aku tetap saja di sini. Aku akan bersemedi mengumpulkan tenaga kembali. Rasa kelelahan yang teramat sangat tak dapat dilawan lagi oleh Eyang Kaliman. Kakek sakti yang sudah terlampau tua itu akhirnya tertidur lelap dalam semedinya. Pedang yang sangat bagus. Bagus sekali. Bukankah ini kali pertama aku bertemu kembali dengan ular masku yang telah berubah menjadi pedang yang indah? Pedang ular mas? Wulan, berhati-hatilah. Hentikan permainan itu, Wulan. Oh, Wulan, hentikan, hentikan. Simpan kembali pedang itu. Eyang Kaliman sangat gelisah sekali melihat anting Wulan yang memutar-mutar pedang seakan-akan tanpa kendali. Semakin lama, dilihatnya Wulan semakin cepat dan mengganas. Anting Wulan terus memutar pedangnya tiada henti. Sampai akhirnya, bagaikan bayangan setan cepatnya, anting Wulan melesat cepat, menusukkan pedangnya pada tubuh Eyang Kaliman. Dinda Wulan? Wulan? Ada apa denganmu? Kau bermimpi. Aku merasa tak enak badan, Kanda. Aku bermimpi. Bermimpi buruk tentang kakek. Aku membunuh kakek. Sudahlah, Wulan. Itu kan hanya mimpi. Sebuah mimpi. Kau baru saja tidur beberapa saat. Aku belum lagi pulas. Dan malam pun kukira belum terlalu larut. Tidurlah lagi. Ayo. Kanda. Aku. Kenapa? Aku ingin sekali menjenguk kakek. Maksudmu, kau akan menjenguk kakekmu itu malam ini? Benar, Kanda. Malam ini juga. Dan aku akan kembali besok pagi-pagi sekali. Sungai Cirampang tidak terlalu jauh dari sini. Dan aku menunggang si Tunggul. Kukira sebelum fajar aku dapat tiba di sini. Wulan. Tapi kita sedang melaksanakan tugas, Wulan. Benar, Kanda. Tapi jika aku kembali besok sebelum berangkat, bukankah aku tidak mengganggu tugas kita, Kanda? Nah, izinkanlah aku pergi seorang diri. Tapi apa kata mereka yang melihat kau pergi meninggalkan pasukan, Dinda Wulan? Bukankah mereka tidak tahu kemana aku pergi? Dan aku akan mengatakan pada mereka bahwa aku akan meronda. Aku mohon pengertian Kanda. Ya, pergilah. Pergilah cepat, Dinda. Tapi apapun yang terjadi, kau harus dapat tiba di sini sebelum hari menjadi terang. Maukah kau berjanji? Iya, Kanda. Aku berjanji. Aku pergi. Sebagaimana yang telah diduga oleh Saka Palwaguna, terbukti bahwa peronda itu menanyakan kepergian pimpinan mereka. Aku akan meronda dalam garis yang lebih luas. Aku akan memeriksa petugas-petugas kita yang beronda. Kalian bertugaslah baik-baik. Inilah dia Sungai Cirampang. Tapi di manakah pondok kakekku? Agaknya aku tiba agak ke hilir. Aku akan naik mencarinya ke hulu dengan menyusuri sungai ini. Hia, hia, hia. Ternyata dugaanku tidak salah lagi. Itu pasti pondok kakek. Hia, hia. Hmm. ada jawaban. Di mana kakek? Kek! Kakek tidak berada di dalam pondoknya. Apakah... Iya, akan kucari di sekitar tempat ini. Aku akan mencari berkeliling. Itu. Aku melihat sinar terang dari pondok itu. Pastilah itu pondok perapian. Dan kakek berada di sana. Anting Bulan yang tak sabar lagi melesat cepat menuju pondok kecil yang bersinar terang kemerahan. Dan ketika ia tiba di pondok itu, dirimu, Kek. Kakek! Kakek! Siapa yang telah membuat kakek jadi seperti ini? Aku akan membunuhnya! Aku akan membunuhnya! Pedang ular emas. Ya, ini pastilah pedang ular emas. Mengapa pedang ini ada di sisinya? Jika saja ada seseorang yang datang membunuhnya, pasti pedang ini telah di bawahnya. Apa yang terjadi dengan dirimu, Kek? Tempat ini teramat panas. Aku akan mengeluarkan kakek dari sini. Apa itu? Sebuah runta tergenggam di tangan kakek. Cucuku Wulan, aku sudah terlalu tua. Tidak mungkin lagi aku hidup lebih lama di dunia ini. Agaknya telah tiba panggilannya. Aku akan menghadap Yang Agung di Nirwana untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatanku. Pedang ini telah kuselesaikan. Pedang ini terlalu menyita banyak tenagaku. Karena itu taatilah pesanku. Pergunakanlah pedang ular emas itu dengan sebaik-baiknya. Selamat tinggal, cucuku. Kek! Kakek! Aku... Akulah yang telah membunuhmu. Aku telah membunuhmu, Kek. Maafkan aku, Kek. Maafkan aku yang telah menyusahkan dirimu. Apa ini? Nisan. Hei, kuburan siapakah ini? Pandai Ulung dan Jaduk Bulus. Oh, dua orang pembantuku. Dua pandai besi yang turut membantu terciptanya pedang ular emas. Agaknya juga telah terdapat korban lainnya. Entah apa yang telah terjadi dengan dua pandai besi ini. Apa yang akan kulakukan dengan pedang ini? Pedang ini belum lagi memiliki sarung. Tapi pedang ini tidak terlalu panjang. Aku dapat menyembunyikannya di balik jubahku. Bukankah sarung pedangku ini dapat kugunakan untuk sementara waktu? Iya. Lalu apakah yang akan kulakukan dengan pedangku ini? Oh ya, biarlah pedangku ini kukubur saja bersama dengan kakekku. Hari hampir menjelang fajar. Aku harus cepat kembali ke Lingga Buana Kakang Saka pasti terjaga terus. Cemas memikirkan diriku. Kemudian Anting Bulan mengubur pedangnya. Dan beberapa saat kemudian, gadis perkasa itu telah berderap di atas punggung si Tunggul Kuda. Ayolah cepat, Tunggul. Kita harus tiba sebelum hari menjadi terang. Untunglah, sebelum lagi fajar, agaknya tadi hanyalah kokok ayam hutan yang kurang kerjaan. Hiya, hiya, hiya! Ayo, Tunggul, percepat larimu! Mana istriku Bulan? Apakah telah terjadi sesuatu dengannya di perjalanan? Oh, Dewata. Mudah-mudahan saja istriku. Oh, itu dia. Dia telah kembali. Apakah aku terlambat, Kanda Saka? Ya, engkau terlambat, Dinda. Apakah Kanda merencanakan berangkat sejak hari gelap tadi? Tidak. Waktu kita adalah saat ini. Kita akan berangkat sekarang, saat terang tanah. Kanda Saka ada-ada saja. Aku tidak lelah. Ayolah, Kanda dapat perintahkan pasukan ini untuk berangkat. Baiklah. Oi, bersiaplah. Kita akan berangkat. Tegapkan langkah kalian. Tegarkan hati kalian. Hidup dan jayalah Mataram! Hidup dan jayalah Mataram! Hidup dan jayalah Baginda Sanjaya! Hidup dan jayalah Baginda Sanjaya! Mari kita berangkat! Maju! Jalan! Bagaikan ular raksasa yang bangkit dari tidurnya, pasukan besar itu mulai bergerak, berderap memasuki wilayah Lingga Buana. Apakah kita tidak perlu berada di depan untuk mengawasi medan? Tidak perlu, Dinda. Tiga rombongan berada di depan pasukan besar ini. Masing-masing rombongan terdiri dari 5 prajurit. Mereka yang akan melakukan hal tersebut. Hai, Kanda dengar itu? Hai, pasukan Lingga Buana berada di depan. Dinda, agaknya mereka telah menyambut kita. Oh, pasukan Lingga Buana berada di depan kita. Bersiaplah kalian semua. Pecahkan pasukan menjadi 3 bagian. Kita akan berperang. Sesuai dengan rencana, pasukan itu pun kemudian bergerak memecahkan diri menjadi 3 kelompok. 2 bagian memecah beberapa belas tombak ke kiri dan kanan. Dan mereka adalah pasukan panah yang bertugas menggebrak dan mengacaukan pasukan lawan dari kiri dan kanan. Sementara itu, pasukan inti tetap berada di tengah berderap cepat. Dan beberapa saat kemudian, di sebuah tanah lapang yang luas, sejumlah besar pasukan dari Lingga Buana telah menanti mereka. Sekali lagi! Atas nama junjungan kami, Prabu Sanjaya, kami memberikan kesempatan pada Lingga Buana untuk menyerah. Menyerahlah dan bergabunglah bersama-sama dengan Mataram untuk membina sebuah kebanggaan besar. Tidak, tidak ada kata menyerah bagi kami, Lingga Buana. Kami sudah mendengar ambisi dari Sanjaya dan kami menantangnya. Kami semua sudah siap untuk mempertahankan tanah kami. kedaulatan kami. Ayo, majulah prajurit-prajuritku, serbu mereka! Tak ada jalan lain lagi rupanya. Pasukan, maju, gempur! Perang besar pun tak dapat lagi dielakkan. Dua pasukan besar saling tumbuk. Pasukan besar Lingga Buana berusaha mendesak pasukan inti Mataram. Akan tetapi tiba-tiba, pasukan Lingga Buana dikejutkan oleh kehadiran dua pasukan Mataram yang menyerang dari kiri dan kanan dengan anak-anak panah yang berhamburan bagaikan hujan. Ayo, terjang! Jangan ambil jarak dengan mereka! Kawal terus pasukan yang menyerang kalian! Menyebar! Ayo, cari lawan kalian! Ayo, pertahankan bumi Lingga Buana! Anting Wulan yang berada di atas punggung si Tunggul membagi-bagi pukulannya ke kiri dan kanan. Hian! Hian! Mungkin dia tidak kira banyaknya. Aku tidak mungkin menguras tenaga seperti ini. Melempar-lempar pukulanku. Aku harus menggunakan pedangku. Ya, pedang ular emas akan kucoba kehebatannya di medan pertempuran ini. Hup! Benar, dengan pedang ini aku dapat menghemat tenaga. Aku hanya perlu menyentuhnya saja. Bagaikan Dewi Elmaut, Anting Wulan merubuhkan satu persatu lawannya. Dan bagaikan tidak sadarkan diri, Anting Wulan melesat meninggalkan kudanya dan kemudian terus berkelebat ke sana ke sini. Tubuhnya berpindah-pindah ke sana ke sini sambil menggerakkan tangannya ke kiri dan kanan. Anting Wulan bergerak cepat, indah bagaikan penari yang lincah yang tengah menyebar maut. Teriakan ramai dan ketakutan terdengar dari tempat-tempat yang disinggahi oleh Anting Wulan, dan Anting Wulan terus bergerak bagaikan tak sadarkan diri. Sementara itu, Raden Sakapal Waguna suaminya terkejut melihat hal tersebut. Yang jagat Betara, agaknya itulah dia pedang ular emas. Apa yang telah terjadi dengan Wulan? Mengapa ia jadi kejam seperti itu? Wulan, hentikan! Apa yang kau lakukan? Sarungkan pedang itu. Ada apa, Kanda? Bukankah kita tengah berperang? Wulan, sarungkan pedang itu. Lumpuhkan mereka dengan tangan kosong. Dengar kata-kataku. Baiklah, Kanda. Kemudian Anting Wulan kembali menyarungkan pedangnya dan kemudian melesat kembali ke kiri dan kanan melemparkan pukulannya. Pertempuran terus berlangsung dan ketika matahari menjadi semakin tinggi, Dinda Wulan, apa sebenarnya yang terjadi dengan dirimu? Mengapa sikapmu jadi demikian menakutkan? Apa maksud Kanda? Kau dengan pedang itu menyebarkan maut. Kau benar-benar seperti Dewi Elmaut. Ya, bulu kuduku merinding melihat sikap Dinda. Bukankah ini peperangan, Kanda? Apa yang kulakukan adalah tidak berbeda dengan yang Kakang lakukan tadi. Dengan apa yang dilakukan setiap orang di medan pertempuran itu, semuanya berusaha untuk saling bunuh. Dan aku melakukan yang terbaik dari semua prajurit Mataram. Wulan, boleh kulihat pedangmu itu? Tentu saja, Kanda. Ini Bulu kuduku merinding. Setidaknya pedang ini mempunyai perbawa yang kotor dan menyeramkan. Apakah kau tidak merasakannya? Kau tidak merasakan perbawa aneh dari pedang ini? Kenapa kau diam saja? Wulan. Iya, Kakanda benar. Pedang ini memang mempunyai perbawa yang aneh dan seakan-akan mengandung satu misteri yang menyeramkan. Tahukah Kanda, kakek Kaliman telah tewas. Tewas? Bagaimana itu bisa terjadi? Siapa yang sanggup membunuh kakek sakti itu? Dengan terpatah-patah, Anting Wulan menceritakan seluruh peristiwa yang ditemuinya di Pondok Perapian. Raden Sakapal Waguna berdebar tegang mendengar semua cerita itu dan kemudian... Oh, iblis. Benar-benar pedang iblis. Agaknya dua pembantu kakekmu itu juga mati karena pedang jahat ini. Dinda, apakah kau akan menyandang terus pedang yang berhawa maut ini, Dinda? Aku akan membatasi penggunaannya, Kanda. Aku akan menggunakannya bila mana aku benar-benar memerlukannya. Ini adalah pedang yang sangat ampuh. Aku tidak akan melepaskannya, Kanda. Aku menyadarinya. Percayalah, aku akan menguasai pedang ini dengan sebaik-baiknya, sebagaimana yang kakek pesan padaku. Ya. Yeah. Sekarang marilah kita bicarakan tugas kita ini. Apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Itu dia Ki Banjun. Aku akan meminta pendapatnya. Ki! Ki Banjun! Kemarilah! Ada yang ingin kubicarakan denganmu. Hei, kau juga Paman Baruk. Ya, Tuan. Dalam pembicaraan itu, akhirnya keputusan tetap diserahkan sepenuhnya pada Raden Sakapal Waguna dan Anting Wulan, yang akhirnya memutuskan untuk bergerak maju saat itu juga. Kita akan maju terus, Paman. Kita akan beristirahat nanti malam. Setelah Lingga Buana berada dalam kekuasaan kita, mereka pun sudah sangat kelelahan dan patah semangat. Kita pergunakan kesempatan ini. Saat ini juga. Tidak lama, pasukan Mataram itu telah berderap kembali, bergerak menuju kota Raja Lingga Buana. Dan ketika hari menjelang sore, pasukan itu telah tiba di gerbang istana. Ada apa, Dinda? Kanda, bolehkah Dinda mencoba keampuhan pedang ini? Pedang ular emas? Iya, Kanda. Dinda rasa pedang ini akan mampu menghancurkan gerbang itu. Iya. Kukira kau boleh mencobanya pada gerbang itu. Tapi selekasnya sesudah itu, sarungkan kembali. Kau kelak dapat menggunakan apabila menghadapi lawan yang sangat berat. Aku mengerti, Kanda. Mundur! Mundur kalian semua! Menyingkir dari pintu gerbang itu dan bersiaplah! Perlahan-lahan, Anting Wulan mendekati gerbang kayu yang besar dan sangat tebal. Pedang ular emas yang berada dalam genggamannya diangkat tinggi-tinggi. Para prajurit Mataram yang mengerti akan maksud dari Anting Wulan menahan nafas, memandang dengan perasaan ragu. Aku akan mencobanya, Kanda. Lakukanlah, Dinda. Hup,